أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada pertemuan yang lalu dari pembahasan Al-Munakhalatun Nuniyah telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kafaratul yamin, tebusan yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin tatkala mereka menyelisihi sumpah-sumpah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu dari sumpah yang dilanggar tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafarah dalam rangka untuk menghapuskan dari dosa-dosa dan dari kesalahan disebabkan karena dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang kemudian dia menyalahi dan menyelisihi sumpah tersebut. Na'am, apakah disebabkan karena sesuatu seperti yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk mendatangi yang lebih baik di saat ada sesuatu yang apabila dengan menyelisih sumpah yang demikian itu lebih baik daripada menjalankan sumpahnya. Berkata al-muallif hafizahullah, wa haula hadhihi al-ayati masailu madhkuratun fin nadhm, dan seputar ayat Allah Subhanahu wa taala ini terdapat permasalahan-permasalahan yang disebutkan di dalam syairnya. Wa hadza syarhuha wa tawdihuha, inilah penjelasannya dan pemaparannya. Yang pertama yang harus dilihat oleh seorang yang hendak melakukan takfir al-yamin, menebus sumpah, adalah al-it'am. Amma al-it'am, adapun memberi makan, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memberi makan itu kepada 10 orang miskin. Ya, jadi bukan 10 porsi yang diberikan pada satu orang miskin ataukah lebih, tapi disyaratkan orang miskin itu 10 orang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Naam. Faqad bayyana Allahu azza wa jalla bayanan zahiran, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kafarah ini dengan penjelasan yang jelas. Kata Allah, min awsati ma tut'imuna ahlikum, kalian membeli makan dari pertengahan apa yang kalian beli makan pada keluarga-keluarga kalian. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan dalam hal al-it'am adalah jumlah, bahwa yang harus kita beli makan dari al-masakin, orang-orang yang miskin, berjumlah 10. Dan tidak ada perbedaan dari mereka apakah miskin itu laki-laki ataukah dia seorang wanita ataukah dia kecil ataukah dia besar. Naam. Selama dia masuk ke dalam kategori miskin dan juga termasuk di antaranya fakir, maka sudah mencukupi apabila kita membelikan pada 10 orang. dan cara memberi makan pada mereka. Yang pertama adalah dengan cara isba'uhum, mengundang 10 orang dari mereka, lalu kemudian kita menyuruh mereka makan sampai kenyang, menghidangkan kepada mereka makanan sampai kemudian mereka kenyang. Naam. Ataukah cara yang kedua, memberikan pada mereka apa yang akan mereka jadikan sebagai makanan pokok mereka. Misalnya kalau kemudian satu orang diberikan 1 kilo beras, karena beras menjadi makanan pokok mereka, maka yang demikian ini mencukupi. Dan alangkah baiknya kata para ulama apabila ditemani dengan lauk, ya seperti daging kah ataukah ikan yang diberikan pada mereka. Yang jelas apa yang diberikan pada mereka pun memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa makanan yang kita berikan pada mereka sifatnya wasat, tidak terlalu berharga ya, sehingga menjadi makanan yang termulia, dan tidak pula terlalu rendah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan min awsati ma tut'imuna ahlikum, pertengahan. Tidak terlalu buruk, jangan diberikan makanan yang basi misalnya, atau makanan yang menyebabkan mereka sakit perut, atau makanan yang keluarga kita tidak memakannya. Ya, yang kalau diberikan pada keluarga kita mungkin mereka tidak memakannya. Jangan diberikan, itu makanan rendahan. Naam. Dan juga jangan memberikan pada mereka sesuatu yang justru kalian sangat mencintai hal tersebut, ataukah kalian sangat menyukai sesuatu itu yang merupakan termasuk harta yang mulia. Nah, yang kalau kalian memberikan padanya kalian merasa sangat kehilangan. Ya, Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, wa iyyaka wa karaima amwalihim, dan hendaklah kalian menjaga harta-harta yang mulia yang dimiliki oleh manusia. Naam. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, yang pertengahan yang diberikan pada mereka, apa yang biasa kalian makan ya, nasi kah, kemudian ada campuran lauk, kemudian campuran halnya, maka ini insyaallah ta'ala ya sudah cukup bagi negara di negara kita. Dan tentunya ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Wa hadha mukhtalifun min baladin li balad, dan ini berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Wa li kulli baladin ta'amuha, setiap negara masing-masing punya makanan. Naam. Misalnya antum di Indonesia, antum berikan pada mereka kurma, cukup enggak? Hah? Cukup? Bukan makanan pokok mereka. Naam. Ya. Bahkan menganggap mereka menganggap itu sebagai ya semacam gula-gula misalnya. Ayo naam. Taib, antum berikan pada mereka keju, cukup? Hanya makan keju saja. Lah? Kopi, cukup? Hah? Rasanya kurang kenyangnya itu lain ya. Hah? Berbeda mungkin di negara yang lain. Kalau belum makan roti, belum kenyang namanya. Walaupun sudah makan nasi, walaupun sudah makan daging, ada dengan negara yang lain. Naam. Ya. Wa hadha marwiyun an ba'dhi tabi'in. Ini diriwayatkan dari sebagian para tabi'in, kal Hasan al-Basri wa ghairi. Seperti Hasan al-Basri dan selainnya. Yang kedua, wal kiswah, dan memberi makan, memberi pakaian, afwan. Kalau kita tidak memberikan pada mereka makanan, maka kita berikan pada mereka pakaian. Al kiswah tashmulu satral aurati wal jism, yang pakaian kita berikan pada mereka itu menutupi aurat dan ya jasad mereka, jasmani mereka. kathaubi wa ma ashbahahu, seperti thawb, ya, dan yang semisalnya, dengan syarat mencukupi, ya, dalam artian tidak ada perbedaan di sini dalam hal memberikan pakaian pada orang miskin. Apakah memberikan pakaian itu pada laki-laki ataukah kepada wanita, kecil ataukah besar? Tidak ada perbedaan. Dan apa saja yang namanya kiswah yang menyebabkan mereka kalau menggunakannya berarti telah menutupi dan cukup secara adat, kebiasaan, ya, telah pantas dikatakan dia telah berpakaian, maka itu sudah cukup. Nah, kalau satu orang dikasih baju koko, cukup ya kawan? Hah? Cukup baju koko? Hah? Orang miskin, cukup? Hah? Hah? Pun cukup pakai celana, ya? Hah? Ya berarti bukan pemberian, bukan pemberian dari orang tidak membayar kafar, barakallahu fiik. Yang kita maksudkan sekarang, kalau masalah sudah punya, enggak usah berikan pada mereka. Ya mereka mungkin sudah punya semua, iya kan? Yang kita maksudkan, seorang ketika membayar kafarah, ya, memberikan pada satu orang miskin, cukup bagi orang miskin ini, ketika dia menggunakan pakaian itu, menutupi seluruh tubuhnya. Dalam artian menutupi aurat. Menutupi aurat. Faham tuh, ikhwan? Jadi kalau baju koko cukup enggak? Lah, mayakfi. Nah, mesti ditambah dengan sirwal misalnya. Nah, ya, gamis saja cukup, jubah saja cukup, harus ada tambahan yang menutupi auratnya. Nah, dan ini masing-masing juga berbeda. Ya, kalau di Saudi tambah lagi kutra, penutup kepala. Nah, karena itulah kebiasaan yang terjadi di sana. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah. Jadi yang dimaksud dengan kiswa yang menutupi tubuh mereka sehingga tidak terlihat lagi aurat mereka. Wa hadza qaulul Imam Malik wa Ahmad. Dan ini adalah merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa huwa al-alyaqu bi ma'na al-ayah, dan ini yang lebih layak dari makna ayat ini. Wal asahhu fi wuqu'ihi ala ma'na al-kiswa. Dan lebih sahih, ya, tentang kesesuaiannya dengan makna kiswah itu sendiri, yaitu memberikan pakaian pada seseorang. Yang ketiga, ya, atau yang ketiga, pilihan yang ketiga, au tahriru raqabah, ataukah membebaskan budak. Sawa'un kanat kafiratan am mu'minah, apakah budak itu kafir atau mukminah? Ya, tidak ada perbedaan. Sebab yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang kafaratul yamin, kafarah sumpah, tidak disebutkan persyaratan harus seorang mukminah, iya kan? Naam, au tahriru raqabah, sebutkan secara mutlak demikian. Ya, kalau kemudian kata mereka disyaratkan dalam hal pembebasan budak itu seorang mukminah, tentunya akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pada ayat yang lain, ayatul dhihar. Ya, wa tahriru raqabatin mukminah. Nah, kenapa di dalam ayat ini tidak disebutkan? Ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum sehingga mencakup kafirkah budak itu ataukah mukmin. Kama hiya ala itlaqiha fi kitabillah, bagaimana yang demikian disebutkan secara mutlak di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulu Abi Hanifah rahimahullah, dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Naam. Dan pendapat ini diselisih oleh sebagian para ulama seperti madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan mereka mensyaratkan bahwa seorang budak yang dibebaskan harus mukminah. Walaupun tidak disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, akan tetapi telah ditaqyid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada Muawiyah membebaskan seorang budak wanita, ya, disebabkan karena dia telah menjadi seorang mukminah. Karena dia telah menjadi seorang mukminah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha fa innaha mukminah." Bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada Muawiyah untuk membebaskan budaknya tersebut disebabkan karena imannya dia. Dia seorang mukminah. Maka ikhwan fiddin azakumullah, dan juga membebaskan seorang budak dalam keadaan dia kafirah tidak mendatangkan maslahat. Ya, tidak mendatangkan maslahah. Naam. Wala khilafa fi anna al-manduba ar-raqabatu ath-thaminatu wal-mu'minah. Tentunya tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan pendapat bahwa yang dianjurkan dalam hal membebaskan, ya, adalah budak yang berharga, ya, thaminah. Yang lebih mahal itu lebih bagus, ya. Wal mu'minah, dan dia adalah seorang mu'minah, ya. Walakinnal ijza'a waqi'an bi ayyi raqabah. Akan tetapi kalau kemudian dia memilih budak yang mana saja sudah cukup, walaupun dia kafir, walaupun dia murah. Nah, ini tentunya atas sebagian pendapat. Kama atlaqathul ayat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ayat ini secara mutlak. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafara ini dengan penyebutan au, ya, yang memberikan faedah bolehnya seorang itu takhir, memilih apakah dia ingin membeli makan, kalau tidak maka dia membeli pakaian, kalau tidak maka dia membebaskan budak. Boleh seorang itu memberi pakaian walaupun tidak walaupun dia mampu untuk membeli makan. Sebab di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara berurutan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka tidak menemukan, faman lam yajid, ya, di antara satu dari tiga perkara ini, fasiyamu thalathati ayyam, barulah dia berpuasa selama tiga hari. Wa yajuzu tatabu'uha wa tafarruquha, dan di saat dia membayar kafarah puasa boleh berturut-turut, ya, sehari, hari Senin, Selasa, Kamis misalnya, Senin, Selasa, Rabu misalnya, atau Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Wa tafarruquha, dan juga boleh terpisah-pisah. Senin, kemudian Kamis lagi, kemudian pekan depannya lagi. Ya, dibayar satu persatu. Kata beliau dua-duanya boleh. Li'anna qaulallahi yadullu 'alal halatain, karena firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua keadaan ini. Ya. Nah, fasiyamu thalathati ayyam. Kalau misalnya disyaratkan seorang untuk membayar kafarah itu dengan berturut-turut, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan, ya kan? Fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Seperti pada ayat yang lain, ya, syahrain mutatabi'ain. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan lafaz mutatabi'at. Sehingga membayar kafarah tiga hari dalam berpuasa itu boleh berturut-turut dan boleh terpisah. Naam. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Malik wa jama'ah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan jama'ah dari kalangan para ulama. Wa amma qira'atu Ibnu Mas'ud, adapun qira'ah Ibnu Mas'ud. Jadi salah satu qira'ah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan dalam ayat ini, fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Nah, tambahan ini satu qiraah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ini yang menjadi iskal, ya. Kalau ini merupakan salah satu qiraah yang juga berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti tsabit. Ya. Dan itu disyaratkan. Nah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man arada yaqra al-Qur'an falyaqra ala qira'ati ibni ummi abid. Barang siapa yang hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah dia membaca Al-Qur'an seperti qira'ahnya ibnu ummi abid, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini ya, qiraah yang disahihkan oleh para ulama dari Abdullah bin Mas'ud. Sehingga dengan qiraah ini sebagian para ulama mengatakan bahwa berturut-turut di dalam membayar kafarah puasa hukumnya adalah wajib. Ya, syarat. Berdasarkan qiraahnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Ya. Antum ikhwan, fahiya la tatajawazu kauna ijtihadan. Tapi di sini kata beliau bahwa qiraah ini tidaklah melewati keadaan qiraah itu sebagai ijtihad min Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi kata beliau ini bukan dari Al-Qur'an tapi ini merupakan ijtihad dan penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud terhadap firman Allah Subhanahu wa taala itu. Sementara para ulama yang lain menetapkan itu bukan ijtihad. Tapi Abdullah bin Mas'ud memang membaca dan menganggap itu dari Al-Qur'anul Karim. Apabila demikian keadaannya itu dari Al-Qur'anul Karim, maka tidak sahih untuk dikatakan itu sebagai ijtihad. Itulah yang didengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil ikhwani fiddin azakumullah, terjadi perdebatan dalam permasalahan ini. Ya, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk yang mensahihkan bahwa ini salah satu qiraah yang tsabitah yang sahih. Naam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sehingga dalam hal ini tentunya ya, seseorang bersikap parah itu mungkin lebih baik, ya kan? Lagi pula hanya 3 hari, yakni lebih mudah. Beda kalau mungkin 2 bulan berturut-turut, ini butuh masyakkah betul. Ya, butuh perjuangan yang sangat untuk menghabiskan 2 bulan berturut-turut dalam hal berpuasa. Tapi kalau 3 hari, mungkin insyaallah taala bagi mereka yang hendak membayar kafarah sumpah, berpuasa 3 hari berturut-turut itu lebih bagus. Disebabkan karena keluar dari perselisihan di kalangan para ulama itu lebih diutamakan. Naam. Wala hujjata illa fima kana kalaman lillah wa rasulih. Kata beliau, tidak ada hujjah kecuali yang terdapat dalam firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lamu bisawab. Maka dengan demikian kita telah menjelaskan pun sebagian yang berkenan tentang hukum-hukum al-aiman. Fa arjukum ya ikhwani fi din azakumullah al-muraja'ah bima qad darasna min hadzal kitab. Naam. Adhunnu ila huna.